mendidik anak, menunaikan hak-hak suami. Maka di akhir nasihat beliau, beliau mengatakan, fattaqillah ayyatuhal ukhtul muslimah. Fattaqillah, pada halaman 99. Fattaqillah, maka bertakwalah anda kepada Allah, wahai seorang wanita muslimah. Wala tankhadi'i bihadihi di'ayah al-mughribah. Dan jangan kalian tertipu dengan seruan-seruan yang menipu, yang memiliki tujuan jelek, yaitu emansipasi, persamarataan pekerjaan wanita dengan wanita, dengan pria. Ini merupakan perkara yang menyelisihi Islam, bahkan menyelisihi tabiat dan fitrah manusia. Kata beliau, fa inna waqi'an nisa'il lati in khada'na biha, karena sesungguhnya yang terjadi pada para wanita yang tertipu dengan seruan seperti ini, khairu syahidin, mereka sebaik-baik bukti, ala fasadiha, atas kerusakan yang terjadi pada diri mereka, wa fasyaliha, dan kerugian yang mereka rasakan. Wa tajrubatu khairu burhanin, pengalaman dan bukti itu merupakan sebaik-baik saksi atas kehancuran dan kerusakan para wanita. Kemudian beliau setelah itu mengatakan, atau sebelum itu, di sini Syekh mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan kita mudah tertipu dengan orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara yang menyelisihi syariat, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah, seorang wanita hendaknya bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian terhadap suatu hari di mana kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Semua dari kita, tidak ada yang terkecuali, pasti akan berjumpa dengan Allah. Hendaknya seorang berpikir, mempertimbangkan perbuatannya di dunia ini. Apa yang dia lakukan, itulah yang akan dia tuai hasilnya nanti di yaumul akhir. Semua kita pasti akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang dia perbuat di muka bumi ini. Dahulu Sa'id bin Jubair, salah seorang imam dari a'immatut tabi'in, beliau radhiyallahu an, atau beliau rahimahullah, salat di suatu malam dan beliau membaca ayat ini, wattaqu yawman turja'una ilayhi turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat fahum la yudlamun. Terus beliau mengulang-ulang ayat tersebut, merenunginya. Bahkan beliau membacanya lebih dari 20 kali. Menunjukkan para salaf rahimahumullah betul-betul mereka berhenti merenung firman-firman Allah Azza wa Jal, mentadabburi Al-Quran, mentadabburinya. Jika seorang bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, pasti dia akan hidup. Dia hidup di dunia ini di atas bimbingan Al-Quran. Dia takut kepada Allah, menjauhi perkara-perkara yang Allah murkai, perkara-perkara yang Allah benci. Sehingga ketika seorang meyakini dia akan berjumpa dengan Allah, pasti dia akan melihat, dia memperhitungkan amalannya di dunia ini. Apakah amalannya tersebut sudah sesuai dengan amalan yang dicintai oleh Allah, ataukah sebaliknya, justru amalan yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, yang mana di hari akhirah, di yaumul qiyamah nanti, akan dibalas setiap jiwa atas perbuatannya. dengan balasan yang sempurna, sampai-sampai sekecil amalan apapun yang dia lakukan itu akan dia dapati nanti di yaumul akhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji sawi dari amalan kejelekan, dia pasti akan mendapatkannya. Sayangkan Allah berikan contoh di sini, amalan yang sangat kecil itu ditimbang. Maksudnya apa? Betul-betul teliti, tidak ada yang akan luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai biji yang kecil yang kalau seandainya ditaruh di atas timbangan, tidak akan memberatkan timbangan tersebut. Walaupun timbangan yang satunya tidak ada isinya. Bayangkan satu biji semut atau satu biji zarrah, biji sawi ditimbang di atas timbangan, tidak akan bergerak sedikit pun timbangan itu. Tetapi itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih amalan yang besar. Juga Allah menyebutkan tentang keadaan orang kafir, orang-orang yang di hari kiamat nanti, orang kafir, mereka mengatakan, mereka kaget, terheran dengan apa yang mereka dapatkan di yaumul akhir, pembalasan. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Kitab perhitungan apa ini? Semuanya tertulis. Tidak melewati, tidak luput saghirah, yang kecil saja tidak luput, apalagi yang besar. Pasti semua itu dihisab oleh Allah Azza wa Jal dan tertulis. Oleh karena itu, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bertakwa kepada Allah. Nikmat dunia adalah nikmat yang sementara. Seseorang bisa bebas bernikmat-nikmat dengan dunia, tetapi apa manfaatnya? Dia hanya menikmati itu sementara, sedangkan Allah Azza wa Jal murka kepadanya. Apa manfaatnya hidup di dunia ini dengan kenikmatan yang dia rasakan, tetapi Allah murka kepada hamba tersebut. Sengaja Allah ulur waktu untuk dia, terus Allah beri dia nikmat demi nikmat, terus sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan memikul dosa-dosa yang sangat besar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Orang kafir, Allah bukakan nikmat kepada mereka, inna kaidi matin. Itu apa tujuannya, kata Allah? Itu kami mengulur-ulur waktu kepada mereka. Kami terus kasih nikmat biar tambah dosanya. Kasih nikmat biar tambah kekufurannya, biar bertambah maksiatnya. Terus. Itu berupa penguluran. Tidak langsung Allah azab. Tidak, tapi dibiarkan sama Allah. Allah ancam, inna kaidi, ketahuilah sungguhnya kaid, ancamanku betul-betul sangat kuat, azabku betul-betul sangat dahsyat. Sekian waktu dia menikmati kenikmatan dunia, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Habis sudah. Sirna semua yang dia nikmati tersebut, kemudian setelah itu yang ada adalah azab. Seorang jika dia berpikir, tentu dia tidak mau memilih yang sementara, dia korbankan demi sesuatu yang abadi. Oleh karena itu Rasul alaihissalam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, sijn, penjara bagi orang yang beriman, penjannah bagi orang kafir. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kamu wahai Muhammad tertipu dengan bersenang-senangnya orang kafir di muka bumi. Bersenang-senangnya orang-orang kufur, orang yang durhaka kepada Allah di muka bumi. Jangan tertipu dengan kenikmatan itu. Jangan tertipu dengan apa yang ada pada mereka. Apa kemudian Allah mengatakan, mata'un qalil. Itu hanya kenikmatan yang sementara. Allah tidak riba dengan mereka. Allah tidak riba dengan kekufuran yang ada pada mereka. Mata'un qalil, sementara. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Demikianlah mata seorang, janganlah dia mudah tertipu dengan seruan-seruan yang membahayakan dirinya, yang bisa mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah Azza wa Jal. Hendaknya seorang merasa takut kepada Allah dan dia meyakini bahwa dia akan berjumpa kepada Allah dia tidak akan selamanya hidup di muka bumi ini. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh Shalih Fauzan di sini melanjutkan setelah beliau memberikan nasihat yang sangat berharga ini, beliau kemudian mengatakan, badiri ayyatuhal ukht al-muslimah, bersegeralah wahai saudaraku wanita muslimah, bizawaji ma dumti syabah, bersegeralah kamu untuk menikah selama kamu masih muda. Marhubah, yang memiliki niat, punya keinginan untuk menikah, segera untuk menikah. Wala tuakhiri, jangan kamu menunda-nundanya. Min ajli muwasalati dirasatin aw amalin fi wadhifatin, jangan ditunda jika seorang wanita sudah cukup umur, sudah siap menikah, masih muda umurnya, jangan ditunda. Segera menikah. Jangan ditunda, kata Syekh, dengan alasan untuk melanjutkan dirasah studi, untuk melanjutkan jenjang sekolahnya, atau aw amalin fi wadhifah, atau dengan alasan pekerjaan tertentu. Bekerja, masih lajang, masih belum menikah, sudah punya kerjaan, dia tunda nikahnya demi pekerjaannya, jangan. Kenapa? Fa inna az-zawaj al-muwaffaqi huwa sa'adatuka wa rahatuka. Kenapa? Karena menikah dengan orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, menikah dengan orang yang baik, itu merupakan sa'adatuk, kebahagiaanmu, warahatuk, dan kelapanganmu dalam hidup di kemudian hari. Wahuwa yu'awidhu an kulli dirasatin wadifah, dan menikah dengan orang baik yang saleh itu akan mengganti dari studimu, mengganti apa yang luput dari jenjang belajarmu, wadifah, atau pekerjaan. Sebaliknya, wala yu'awadu anhu dirasatun wala wadifah. Sebaliknya, belajar dan bekerja bagi wanita yang sudah siap menikah, itu tidak akan bisa menggantikan nikmatnya hidup dengan seorang lelaki yang diberi taufik oleh Allah, seorang lelaki yang saleh, seorang pria yang mustaqim. Tidak akan bisa tergantikan dengan pekerjaan dan studi dalam bentuk apapun. Mahma balagh, meskipun sudah memiliki pencapaian yang sangat tinggi, dia sudah berada di jenjang yang sangat tinggi misalnya, atau sudah memiliki usaha pekerjaan yang mencukupi, yang sangat banyak penghasilannya, tapi dia menunda menikah, nanti saja saya menikah. Ada orang soleh, ada orang baik datang untuk menikah dengannya, dia tunda. Saya masih sibuk dengan belajar, saya masih ada kerjaan, selesaikan dulu ini baru nanti setelah itu saya menikah. Apa kata Syekh di sini? Jangan demikian. Karena mendapati seorang laki-laki yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, yang saleh, itu merupakan kenikmatan yang besar. Seorang itu pasti akan hidup berbahagia dengannya. Akan tergantikan apa yang dia tinggalkan dari pekerjaan dan dari sekolah yang masih dia tempuh, itu akan tergantikan dengan dia mendapatkan seorang lelaki yang saleh. Kemudian belum lanjutkan, kumi bi amali baitik wa tarbiyati auladik, hendaknya engkau sebagai seorang wanita bekerja di rumahmu, mendidik anak-anakmu. Fa inna hadha huwa amalukal asasi, karena ini merupakan pekerjaanmu yang sesungguhnya. Al-muthmiru fil hayah, yang membuahkan kehidupan yang baik. Bekerja di rumah, mendidik anak, mengurus rumah tangga, itu merupakan pekerjaan wanita yang sebenarnya, yang dengan itu membuahkan kehidupan yang baik. Wala tatlubi anhu badilan, jangan cari pekerjaan yang lain. Fa innahu la ya'tiluhu syai'un, karena pekerjaan di rumah itu tidak bisa digantikan dengan sesuatu apapun. La tufawwiti az-zawaj, kemudian belum mengingatkan kembali, janganlah kau melewatkan menikah birrajulis salih, dengan seorang lelaki yang saleh. Fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ataakum man tarbauna dinahu wa khuluquhu, man tarbauna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, apabila ada seseorang yang datang untuk melamar putri kalian, anak wanita kalian, man tarbauna dinah, yang mana kalian meridai agama dia, wa khuluqah, kalian meridai akhlaknya, baik akhlaknya, agamanya baik, maka apa kata Rasul, fa'ankihu, nikahkan dia, fa'zawiju, dalam riwayat yang lain, fa'zawiju, nikahkan dia, nikahkan putrimu dengannya, illa tafa'alu, jika kalian tidak melakukan yang demikian ini, takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Lihat di sini al-Islam, agama Islam, syariat Islam mengajarkan kita dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar menikah, menikmati hubungan dengan pasangannya, tidak. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk memilih di saat seorang menikah, cari yang beragama. Al-Islam, agama Islam mengajarkan kita dalam pernikahan untuk mencari yang beragama. Dan bahkan Islam mewanti-wanti barang siapa yang tidak memilih orang yang beragama dalam pernikahannya, akan terjadi hal yang merusak. Takun fitnah, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Oleh karena itu dalam hadis yang lain yang pernah kita bahas, Rasulullah SAW bersabda, "Fadfar bidatid din taribat jadak." Pilihlah di antara mereka yang paling beragama, taribat jadak, pasti kamu akan beruntung. Beruntung. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Imam, ada banyak orang yang melamar putriku. Faman uzawwijuha, kepada siapa aku harus melepaskannya? Kepada siapa aku menikahkannya?" Maka beliau menjawab, "Mimman yattaqillah, lepaskan putrimu, nikahkan putrimu kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha," apabila laki-laki yang bertakwa itu, dan kamu jadikan dia sebagai suaminya, jika dia mencintai istrimu, mencintai anakmu, jika dia mencintainya, akramaha, pasti dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha lam yadhlimha, tetapi jika dia tidak mencintainya, atau dia di saat marah kepadanya, dia tidak akan berbuat zalim kepadanya. Inilah seorang laki yang soleh. Jika dia cinta kepada seorang wanita, dia muliakan. Tapi di saat dia tidak mencintainya, di saat dia marah, tidak senang dengan seorang wanita, tidak senang dengan keluarganya, tidak akan dizalimi. Demikianlah keuntungan memilih pasangan hidup yang soleh. Namanya Islam mensyariatkan hal ini. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah fitnah yang sangat besar. Juga Syekh Al-Taymin rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seorang, bahwa ada seorang wanita yang dilamar oleh seorang pria yang istiqamah. Yang istiqamah, yang baik agamanya, dilamar. Akan tapi, walakin rafadul ab, orang tua atau ayahnya menolak lamaran tersebut dengan hujjah, dengan alasan bahwa si wanita ini masih dalam proses studi, masih belajar, masih sekolah. Maka di antara jawaban Syekhul Utsaimin rahimahullah, beliau menjawab, "La yahillu li abiha in kanat raghibah fi hadha al-khatib ay yamna'aha min ajli hadha al-'udhr." Beliau menjawab, tidak halal bagi orang tua untuk mencegah anaknya dengan alasan yang seperti ini. Tidak halal, tidak boleh, apabila si wanita itu mau menerima lamaran tersebut. Kenapa tidak halal dengan alasan yang seperti ini? Li'annahu laisa udran syar'iyyan. Karena ini bukan alasan yang syar'i. Wa huwa athimun biman'ihi. Bahkan orang tua ini berdosa disebabkan menahannya dia untuk tidak memberikan izin restu kepada anaknya menikah dengan laki-laki yang baik ini. Li'anna waliyal mar'ah aminun yajibu alaihi an yasrifa fima huwa fi maslahatin laha. Wali wanita, wali dalam nikah, yakni ayahnya, dia itu sebagai wali bagi wanita tersebut, sehingga wajib bagi dia untuk memperhatikan maslahat kebaikan, maslahat bukan untuk dirinya tetapi maslahat untuk anaknya, sehingga banyak kesalahan yang terjadi oleh orang tua yang mana mereka tidak memperhatikan maslahat anak tapi mencari maslahat untuk dirinya. Tidak, yang menikah adalah anak, sehingga seorang wali, seorang ayah, orang tua, dia harus memperhatikan maslahat untuk anaknya. Oleh karena itu Allah mengatakan fala ta'buluhunna ayyan kahna azwajahun. Janganlah kalian melarang, mencegah untuk menikahkan anak-anak kalian dengan suami-suami mereka. Dan juga Nabi alaihissalatu wassalam beliau mengatakan fa'ishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyalah. Ini sebuah masalah-masalah yang lain, yaitu masalah apabila orang tua atau si wali dari wanita ini melarang anaknya, putrinya menikah dengan seorang yang diridhai oleh si wanita ini. Wanita ini ingin menikah dengannya karena baik agamanya, karena dia adalah orang yang istiqamah, tetapi orang tua mencegah. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan fa in istajaru, jika para wali itu berselisih, maka fasultanu waliyyu man la waliyalah, maka sultan, hakim sebagai wali bagi orang-orang yang tidak ada wali padanya. Sehingga jika seorang ayah mencegah, dan itu tidak berhak, tidak berhak ayah mencegah anaknya menikah dengan orang lain, bahkan sebaliknya memaksa anak menikah, tidak sah pernikahan tersebut dan akad itu berada di tangan wanita. Jika dia mengizinkannya, maka sah akad itu, tetapi jika dia tidak mengizinkannya, tidak sah akad nikah tersebut. Sehingga kesimpulan dari sebuah permasalahan yaitu tentang wali dalam menikah. Nanti akan kita bahas siapa itu wali. Kesimpulannya, jika wali wanita melarang anaknya untuk menikah dalam keadaan anaknya ingin menikah dengan laki-laki tersebut, maka kepada siapa wali itu berpindah? Sebagian ulama mengatakan, dan jumhur ulama mengatakan bahwa berpindah kepada wali yang lain dari keluarganya, dari pihak ayah, kakeknya, atau saudaranya, saudara wanita ini, atau pamannya. Sebagian mengatakan demikian. Tetapi yang terakhir dari hadis ini, sultan waliyu man la waliyalah, yakni maka sultan sebagai walinya itu berpindah secara langsung kepada wali hakim. Jika abinya tidak merestui, tidak mengapa, langsung seorang berpindah ke wali hakim tanpa harus menyari kepada wali yang lain. Fa in istajaru fasultanu, di sini Rasulullah SAW mengatakan jika mereka para wali itu berselisih, siapa yang akan menjadi wali? Maka fasultan, wali hakim, bisa diangkat menjadi walinya. Sehingga boleh bagi seorang wanita dalam kondisi yang seperti ini, dia menghubungi waliul amr, pihak hakim, dan mengabarkan tentang keadaannya, kemudian meminta mereka untuk menjadi hakimnya dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan kembali kepada pembahasan kita dari kitab ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, akhdhu ra'yil mar'ati fi tazwijiha, mengambil pendapat wanita dalam menikahinya, dalam menikahkannya. Mengambil pendapat wanita dalam menikahkannya. allati yuradu tazwijuha la takhlu min thalathi halat. Wanita yang akan dinikahkan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Wanita yang akan dinikahkan oleh orang tuanya atau oleh walinya itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, imma an takuna shaghirah, wanita itu masih kecil. Keadaan wanita ini masih kecil, dikran, dia masih perawan, belum baligh, masih kecil, di bawah 9 tahun. Wa imma an takuna baligha bikran. Atau keadaan yang kedua, wanita yang akan dinikahkan tersebut olehnya sudah baligh, sudah di atas 9 tahun dan dia masih perawan. Wa imma an takuna thayyiban. Keadaan yang ketiga, wanita itu thayyib, statusnya sudah janda, sudah pernah menikah kemudian berpisah atau ditinggal oleh suaminya. Wa likulli wahidatin hukmun khas. Dan setiap dari tiga keadaan ini memiliki hukumnya masing-masing. Jadi ada tiga, wanita yang akan dinikahkan itu ada tiga. Ada yang masih kecil, belum baligh, masih di bawah 9 tahun. Ada yang sudah baligh, dan ada yang kedua-duanya ini masih perawan, belum pernah menikah. Ada pun yang ketiga, maka dia sudah pernah menikah, yaitu as-sayyib. Fa'ammal bikru shaghirah, yang pertama. Fa'ammal bikru shaghirah, ada pun perempuan yang masih kecil, yang masih di bawah 9 tahun, sebagaimana Allah membatasi bahwa umurnya adalah di bawah 9 tahun. Jika sudah 9 tahun, maka itu sudah teranggap besar. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa itu dihitung dari usia baligh atau tidaknya. Adapun wanita yang masih kecil, fala khilaf, maka tidak ada perbedaan pendapat, anna li abiha an yuzawwijaha biduni idzniha, bahwa orang tuanya atau walinya boleh menikahkan anak ini tanpa mengambil pendapatnya, tanpa meminta izin darinya. Ini jika dia belum baligh, dia masih kecil. Ya annasaghirata la ta'rif maslaha. Naam, karena anak yang masih kecil itu tidak mengetahui maslahat yang baik. Tidak tahu, masih kecil, usianya masih kecil, tidak tahu maslahat yang lebih bermanfaat untuk dia. Maka tidak perlu izin terhadap anak ini untuk dinikahkan kepada fulan, mau atau tidak. Dalilnya adalah di anna Abu Bakrin As-Siddiq, dalil dari pembagian ini bahwa wanita yang masih kecil itu tidak perlu, jika dinikahkan tidak perlu meminta izin darinya, boleh langsung dinikahkan tanpa si izin dari anaknya. Itu kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau zawwaja ibnatahu Aisyah, beliau menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menikahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya bintu sitti sinin, yang mana beliau saat itu radhiyallahu anha, si perempuan ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah masih berumur 6 tahun. Wa adkhalat alaihi wa hiya bintu 9. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menggauli Aisyah saat beliau sudah berusia 9 tahun. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Al-Imam Asy-Syaukani berkata, fil hadithi dalilun ala annahu yajuzu lil abi an yuzawwija ibnatahu qabla al-bulugh. Dari hadis ini terdapat dalil penjelasan bahwa bolehnya seorang ayah menikahkan putrinya sebelum usia baligh. Waqala aidan, beliau juga mengatakan, fihi dalilun ala annahu yajuzu tazwijus saghirah bil kabir. Bolehnya menikahkan anak yang masih kecil dengan orang yang sudah dewasa, dengan orang yang besar. Bolehnya menikahkan anak kecil dengan orang yang sudah besar. Waqad bawwaba lidzalika al-Bukhari wa dzakara hadits Aisyah. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menjadikan bab khusus dengan memberikan judul bahwa bolehnya seorang menikahkan putrinya yang masih kecil dengan orang yang sudah besar. Kemudian beliau menyebutkan di antara hadisnya yang beliau sebutkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anhu, wa hukiya fil fath, dan juga dinukil dalam Fath Al-Hajar, Al-ijma' ala dhalik. Al-ijma' bahwa kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Apa kesepakatan para ulama? Ini boleh seorang wanita menikah atau dinikahkan oleh walinya tanpa seizinnya. Dan juga demikian boleh seorang wanita dinikahkan oleh walinya yang masih kecil dengan orang yang sudah dewasa. Faqala fil Mughni, qala Ibnu Munzir, berkata Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-'ilm anna inkaha al-abi. Para ulama yang kami mengambil ilmu dari mereka telah sepakat bahwa inkaha al-ab, menikahkan seorang tua, ayah menikahkan ibnatahu as-saghirah, putrinya yang masih kecil, jaiz, itu boleh. Idza zawwajaha min kuf'in, jika dia menikahkan anaknya itu dengan orang yang sepadan dalam agama. Aqulu, maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan beliau memberikan ta'liq atas setelah beliau menukil ucapan-ucapan para ulama, maka beliau di sini mengatakan, fi tazwij Abi Bakar radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bintu sitt sinin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ablagh raddin. Dalam perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menikahkan putrinya Aisyah di saat masih berusia 6 tahun dengan Rasul alaihi salatu wasallam, ablagh radd, merupakan bantahan yang sangat mencukupi. Al-ladzina yunkirun, terhadap orang-orang yang mengingkari tazwijus saghirah minal kabir, mengingkari bolehnya pernikahan anak kecil dengan orang yang sudah tua atau orang yang sudah besar. Yusawwihuna dhalik, dan mereka menganggapnya itu adalah hal yang kotor. Wa ya'tabirunahu munkar, mereka menganggapnya adalah perkara yang munkar. Wa ma hadza illa li jahlihim, tidaklah apa yang mereka pahami ini dikarenakan kejahilan mereka. Aw annahum mughorradun, atau mereka adalah orang-orang yang punya tujuan-tujuan jahat. Nah, di sini beliau menyebutkan sebuah permasalahan yang kesimpulannya bahwa anak kecil boleh hukumnya menikah dengan orang yang sudah dewasa. Dan tidak dipersyaratkan dalam menikah itu harus sudah baligh terlebih dahulu, tidak. Tidak dipersyaratkan demikian. Sehingga para ulama sepakat bahwa orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih kecil di bawah usia baligh tanpa seizinnya, tanpa seizin dari anak tersebut. Masalah yang kedua yaitu keadaan wanita yang kedua yang akan dinikahkan. Qala astani ammal bikrul baligh, adapun seorang wanita yang sudah berusia baligh, yang sudah di atas 9 tahun atau 9 tahun ke atas. Fala tuzawwaju illa biidznihha, maka tidak boleh wanita ini, perempuan ini dinikahkan kecuali atas izin dan restu dari dirinya. Wa idznuha simatuha, wa idznuha simatuha, dan bentuk izin dari wanita yang sudah usia baligh ini, bentuk izinnya adalah diamnya dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wala tunkahul bikru hatta tusta'adhan, dan tidak dinikahkan seorang wanita yang sudah perawan, bikr, hatta tusta'adhan, yang sudah dewasa, sampai dia meminta izin, sampai diberi izin, atau sampai ayahnya itu meminta izin kepadanya. Qalu ya Rasulullah, fa kaifa idznuha, ya Rasulullah, bagaimana izin dari wanita ini? Karena keumumannya wanita di usia seperti itu yang belum pernah menikah, dia akan malu untuk mengatakan secara terus terang. Nah, kalau para sahabat bertanya, bagaimana bentuk izin dari wanita ini? Qala antaskut, izinnya adalah berupa diamnya dia. Ditawarin kemudian dia diam, maka ini merupakan bentuk izin dari wanita ini. Kesimpulannya, fala budda min idzniha, maka harus atas keridhaan wanita itu dalam menikah, itu harus sesuai ridha dari wanita, sehingga tidak boleh memaksa seorang wanita walaupun itu anaknya sendiri di bawah kekuasaannya menikah dengan orang lain tanpa ridha darinya, tanpa ridha darinya. Sehingga jika terjadi hal seperti ini, seorang ayah, orang tua memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak disukai oleh wanita dan dia tidak ridha dengannya, tidak diizinkan oleh wanita untuk menikah dengannya, maka kata para ulama, akadnya itu terhenti pada keputusan si wanita. Akad nikahnya itu terhenti pada keputusan wanita. Jika wanita ini setelah akad dia ridha, tidak masalah, berarti itu akad yang sahih. Ya, walaupun di saat akad dia tidak ridha, tapi setelah akad dia ridha, maka berubah, itu adalah akad yang sahih. Tetapi jika setelah akad dia masih dalam posisi semula, dalam ketidakridhaannya dia, masih tidak ridha dengan akad yang dilakukan ini, maka itu adalah akad yang batil, akad yang rusak. Tetapi kata para ulama, untuk memisahkan dan seharusnya bagi seorang wanita dalam kondisi yang seperti ini, dia tidak memutuskan secara sendiri kemudian berpisah, tidak. Dia hendaknya melalui jalur hakim, melalui jalur resmi, dia ajukan gugatan cerai, dia ajukan untuk dibatalkan pernikahannya kepada orang yang berwenang di situ. Nah, ini kesimpulan bagi orang yang, bagi seorang wanita yang dinikahkan oleh walinya tanpa restu dari dirinya. Kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menukil ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa hadha qawlu jumhur salaf," ini merupakan pendapat jumhur para salaf, mayoritas para salaf, madzhab Abi Hanifah, madzhabnya Abu Hanifah wa Ahmad dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, "Bahwa al-qawlu alladhi nadinullaha bihi," dan ini merupakan pendapat yang kami yakini, kami beragama dengan Allah dengannya. "Wala na'taqidu siwa," dan kami tidak meyakini selain itu. "Bahwa al-muwaffaqu huwa al-muwafiqu li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," dan ini juga pendapat yang mengatakan demikian ini adalah pendapat yang sesuai dengan hukum Rasul alaihi salatu wasallam dan sesuai dengan perintah dan larangannya, yaitu bahwa wanita yang sudah baligh, yang sudah 9 tahun ke atas, bikr, masih perawan, itu harus sesuai restu dan izin dari dirinya untuk dinikahkan kepada orang lain. Kalau amma sayyib, kemudian keadaan yang ketiga dari wanita yang akan dinikahkan adalah wanita yang sayyib, yaitu orang yang pernah menikah kemudian ditinggal atau berpisah dengan suaminya. "Fala tuzawwaj illa bi'idniha," demikian juga wanita yang janda ini tidak boleh dinikahkan kepada orang lain kecuali atas izinnya juga, atas ridhonya. "Wa idnuha bil kalam," hanya saja yang membedakan antara wanita yang sudah pernah menikah dengan yang belum pernah menikah, yaitu bentuk izinnya. Bentuk izin wanita yang sudah janda yang pernah menikah kemudian berpisah, maka bentuk izinnya adalah ucapannya. Dia harus berterus terang, iya atau tidak, terima atau tidak. Berbeda kalau masih perawan, izinnya adalah diamnya. Tapi kalau sudah pernah menikah, berarti dia harus dengan ucapan. "Faibnuha asim," bikhilafil bikr, berbeda dengan gadis. Al-bikr, faibnuha simatuha, maka izinnya adalah diamnya. Qala fil Mughni, demikian juga beliau di sini akan menukil ucapan Al-Mundhir dalam kitabnya Al-Mughni, "Amma sayyibu falana'alamu bayna ahli ilm khilafan," bahwa kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat yang ada pada para ulama terkait wanita janda. Fi anna idnaha al-kalamu lil khabar, bahwa bentuk izin dia adalah jawaban berupa ucapan. "Walianna al-insana huwa al-mu'abbaru amma fil qalb," dan dikarenakan manusia itu menerangkan apa yang ada di hatinya. "Wa huwa al-mu'tabar fi kulli mawdhi'in yu'tabaru fihi al-idhn," dan izin secara lisan itu teranggap pada setiap tempat yang diharuskan adanya izin. Jadi asalnya izin itu harus dengan ucapan. Kecuali dalam beberapa keadaan tertentu, di mana izin itu tidak dengan ucapan, tapi dengan diam saja, itu sudah bisa berupa bentuk izinnya. Sebagaimana wanita yang masih gadis tadi. Qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi'idniha. Tidak boleh seorang menikahkan seorang wanita, menikahkan putrinya atau wanita lain kecuali dengan atas izin dari wanita yang akan menikah tersebut. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan hal itu. Fa in karihat dzalika, jika seorang wanita tidak suka, tidak mengizinkan dia untuk dinikahkan dengan orang lain, lam tujbar 'alan nikah, maka tidak boleh untuk dipaksa menikah. Tidak boleh dipaksa menikah. Illa shaghirah al-bikr. Kecuali anak yang masih kecil, yang masih gadis, anak kecil yang masih gadis. Fa inna abaha yuzawwijuha, maka orang tuanya lah yang menikahkannya. Wala idna laha, dan tidak diambil izin dari anak itu. Wa ammal balighu thayyib, adapun orang yang sudah dewasa, wanita yang sudah dewasa, atau as-thayyib, yang sudah dewasa, yang thayyib, yang janda, fala yajuzu tazwijuha bi ghairi idniha, maka tidak boleh pula menikahkannya tanpa seizin darinya. La lil abi wala li ghairihi bi ijma'il muslimin, sekalipun yang akan menikahkan itu adalah abinya, ayahnya atau kakeknya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi merupakan ijma', tidak boleh menikahkan wanita yang sudah balik, baik itu sayyib, janda atau masih gadis, tanpa restu dari dirinya yang akan menikah ini. Dan ini adalah ijma', karena ini merupakan syarat dalam nikah. Syarat nikah yaitu riba kedua belah pihak. Wa kadzalika al-bikrul baligh laysa li ghairi al-abdi wal jadi tazwijuha, demikian pula halnya sama. Wanita yang masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, sekalipun yang menikahkan itu adalah abinya sendiri atau kakeknya, tanpa seizin darinya, dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini ucapan Syekhul Islam. Kemudian beliau melanjutkan, fa'amal abu wal jaddu fayanbaghi lahuma isti'dzanuha, oleh karena itu ayah atau wali yang lain, yaitu kakek dan yang semisalnya, hendaknya mereka meminta izin dan ridho dari wanita itu untuk dinikahkan kepada orang lain. Wakhtalafa al-ulama fi isti'dzaniha, hal huwa wajib aw mustahab. Para ulama berbeda pendapat dalam bentuk apakah terkait hukum meminta izin kepada wanita ini. Apa hukum meminta izin kepada wanita? Apakah itu hukumnya wajib atau mustahab? Sahih annahu wajib. Pendapat yang sahih bahwa itu hukumnya wajib meminta restu dari wanita sebelum nikah, dinikahkan kepada pasangannya. Wajib 'ala wali al-mar'ati ayyattaqillah fi man yuzawwijuha bihi. Dan wajib bagi wali wanita untuk bertakwa kepada Allah dalam memilihkan seseorang untuk dinikahkan dengan putrinya atau dengan wanita ini. Wa yanzuru fi zauj, dan juga hendaknya memperhatikan laki-laki yang akan menikah dengan wanita ini, hal huwa kufun au ghairu kufin, apakah dia sepadan dalam agama atau tidak. Fa innahu yuzawwijuha li maslahatiha la li maslahati. Kenapa seorang wali harus bertakwa kepada Allah dan memilihkan orang yang baik terhadap putrinya? Karena dia menikahkan wanita atau anaknya tersebut bukan untuk kemaslahatan dirinya, tetapi untuk kemaslahatan yang akan menikah ini, yaitu anaknya atau yang di bawahnya. Nah, ini penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kesimpulannya bahwa ada tiga keadaan wanita dalam pernikahan. Yang pertama yaitu yang masih kecil yang belum balig, maka di sini tidak perlu ada izin darinya. Boleh seorang ayah menikahkan dia langsung tanpa pengetahuan dan izin dari dia. Adapun yang sudah balig, maka ada dua keadaan lagi. Yang sudah balig bisa itu masih gadis atau janda. Jika dia sudah masih gadis, maka harus dengan izinnya. Dan bentuk izinnya adalah diamnya. Yang ketiga yaitu apabila dia janda pernah menikah sebelumnya, maka izinnya, maka juga harus dengan seizinnya, tapi bentuk izinnya yaitu dengan ucapannya. Ini merupakan kesepakatan para ulama Dan juga kata Syekhul Islam merupakan kesepakatan kaum muslimin, sehingga haram bagi orang tua menikahkan wanita kepada orang yang tidak diridhai dan diizinkan oleh si wanita yang akan menikah. Yang akan menikah ini sekalipun dia orang tuanya sendiri. Demikian juga masalah yang lain, yaitu bolehnya seorang wanita untuk menawarkan dirinya kepada seseorang untuk menikah dengannya, ini juga hukumnya boleh. Jadi seorang wanita misalnya dia menawarkan ada orang yang baik, ada orang yang saleh, maka seorang wanita ini menghubungi keluarga pihak laki-laki, menawarkan dirinya kepada mereka, ini hukumnya juga boleh. Atau ayahnya melihat ada orang yang baik, maka dia mendatangi orang tersebut, menawarkan putrinya, ini juga hukumnya boleh. Sebagaimana hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu dari Sahal bin Sa'ad, bahwa ada seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Kesimpulannya dari sini bahwa boleh seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki, namun dengan cara yang benar, bukan dengan cara menampakkan perhiasan, dengan menampakkan wajahnya, membuka wajahnya, atau dengan cara-cara yang menyelisih syariat, seperti menjalin hubungan terlebih dahulu sebelum menikah, atau berkenalan terlebih dahulu. Maka ini adalah cara-cara yang haram, tidak boleh. Tapi boleh dengan cara yang tidak menyelisih syariat. Tapi ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ila huna wa sallallahu wa sallam wa barak. Alhamdulillah.